إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Masuk bab yang baru, itu bab maja'a anna ba'da hadhihi al-ummah ya'budul awsan. Itu bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya umat ini, yaitu sebagiannya, sebagiannya saja bukan semuanya, ya, karena umat Nabi telah Allah beri kemaksuman dengan sabda Nabi SAW, la tajtami ummati ala dolalah, umatku tidak akan tersesat di atas tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, jadi yang dimaksud umat ini adalah sebagian dari umat. Yang ini kabar dari Nabi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Ba'da hadhil ummah. Lihat, perhatikan ini dalamnya pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau tidak terburu-buru menghukumi semua umat, namun beliau menghukumi bahwasanya ba'da, sebagian umat ini, tidak semuanya, akan menyembah awsan, berhala. Kita langsung saja ke taklik dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Penjelasan dari Syekh bin Baz faqadal dibaca di sini. Ya. Harga, baca harga. Syekh bin Baz menyatakan bab ini yaitu bab keterangan min ahadisa wa ayatin, dari beberapa hadis dan beberapa ayat yang tadullu, yang menunjukkan ala dzalik, ya, akan fenomena ini, yaitu apa? Oh, sebagian umat ini menyembah berhala. Wa annaha, bahwasanya umat ini ghairu ma'sumatin, tidaklah terjaga minal wuqu' fi syirk, tidak terjaga dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Kama dakhalan nasu fi dinillahi afwaja, sebagaimana manusia masuk kepada agama Allah secara berbondong-bondong, yakhrujuna minhu, mereka juga dapat keluar dari agama Islam secara berbondong-bondong. Ya, waqad waqa'a fi ahdi Siddiq, telah terjadi hari ini kemurtatan di masa Abu Bakar Siddiq, minar riddah, berupa kemurtatan. Waqa'a, terjadi orang-orang murtad ke dalam agama, dari agama Islam secara berbondong-bondong. Syekh bin Baz di Muqaddimah Subulus Salam menyatakan masuk Islam itu mudah, namun keluar dari Islam jauh lebih mudah lagi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru wal amal fitanan, bersegeralah untuk beramal sebelum masuk datangnya waktu fitnah. Ya, qata'al lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap, yusbih ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, ada seorang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, dia sore beriman, paginya sudah kafir. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Nah, ini terjadi. Ya, tabarakallahu fikum. Kemudian lihat ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ya, ayat pertama, wa qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang telah Allah berikan kitab? Ini istifham takriri. Ya. Artinya Anda, engkau wahai Nabi, telah melihat begitu. Dan engkau telah mengetahui, ya Nabi, kepada orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, minal kitab. Mereka telah diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Allah memberikan Taurat dan Injil. Yu'minuna bil jibti, tetapi mereka beriman, yaitu membenarkan. Yu'minuna ayusaddiqun, mereka membenarkan al-jibti, yaitu kesyirikan. Tafsir yang lain, jibit itulah as-sihir, ya, atau as-sahir, tukang sahir, tukang sihir, al-kahin, dukun atau syaitan, semuanya itu dinamakan jibit. Kulun yusamma jibtan, semuanya dinamakan jibit. Ya, mereka telah diberikan kitab Taurat, Injil, tapi mereka membenarkan sihir, membenarkan tukang sihir, membenarkan dukun, membenarkan kesyirikan, membenarkan syaitan. Itu semua namanya al-jibt, jibti. Yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada jibt. Wa taghut, dan juga taghut, taghut sering dibahas, mujawazatul had, yang melampaui batas, ya, yang melampaui batas. Apakah itu seorang hamba melampaui batas? Dia melampaui batas, disembah, ditaati selain Allah, semuanya itu adalah taghut, ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, yang Ibnu Qayyim menyatakan di As-Sawa'iq al-Mursalah, ya, Sawa'iqul Mursalah, Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab mengutipnya di Al-Usul As-Salasah. At-Tawagid katsirun, taghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun, pentolannya itu ada lima. Iblis, la'anullah. Ya. Kemudian apa lagi? Wa man ubida wa huwa rad, dan segala yang diibadahi dia ridha. Nabi Isa diibadahi, Nabi Isa enggak ridha. Maka Nabi Isa bukan taghut. Wa man da'an nas ila ibadati nafsih, yang menyeru manusia agar manusia beribadah kepada dia. Misal dia berceramah, mewasiatkan kepada pengikutnya, kalau dia mati jangan lupa nanti soan, ngalap berkah ke kuburannya, bertawasul kepadanya, beristighosah kepadanya, ini taghut. Wa man yad'i syai'an min ilmil ghaib, dan yang mengklaim tahu ilmu ghaib, meramal nasib, maka dia taghut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini adalah taghut. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz. Lanjut lagi harga. Hasbuk, cukup. Ya. Akhbarallahu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna unasan, bahwasanya sebagian orang min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab Yahudi, yu'minuna bil jibti. Mereka beriman, maksudnya yusaddiq, membenarkan al jibt. Jibt ini maknanya adalah sihir. Ya, ini yang disebutkan Syekh bin Baz. Para ulama yang lain menyebutkan sihir, as-sahir, al-kahin, as-syaitan, as-syirk, syirik, itu semua jibit. Kesyirikan, setan, sihir, tukang sihir, dukun, tepramal, itu semua jibit. Padahal mereka sudah diberikan Alkitab di dalam Taurat untuk mengkufuri itu semua. Wa taghut syaitan, sedangkan taghut syaitan, ini salah satu penafsiran pentolan dari taghut yang disebutkan Ibnu Qayyim tadi, ada lima, banyak. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka orang-orang ahli kitab Yahudi, mereka Yahudi ini berkata kepada orang-orang kafir Yahudi yang ada di Madinah, mereka sudah tahu kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu diutusnya Nabi Muhammad, mereka datang ke Madinah. Awalnya mereka itu ada di negeri Syam. Kemudian mereka membuka kitab mereka, nabi akhir zaman yang mereka sangka berasal dari Bani Israel akan turun di jazirah Arab. Mereka pergi ke Thaif. Mereka pergi ke Thaif, mereka sangka akan muncul di situ. Ternyata di sebelah kota Thaif, yaitu di Mekah. Di Thaif, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, orang-orang Yahudi sudah berkumpul di Thaif. Dan di Arab pertama kali terjadi riba di kota Taif. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mencontohkan? Yahudi. Yahudi yang dari Syam datang ke situ. Ternyata mereka mendapati lagi di kitab mereka bahwasannya nanti Nabi akhir zaman itu bukan di sini, tapi di Yasrib. Mereka hijrah rame-rame ke Madinah. Mereka tinggal di situ di Madinah. Dan ternyata terdengar Nabi, bahwasanya Nabi itu diutus di Mekah. Orang-orang Madinah pergi haji, masuk Islam, pulang mengabarkan bahwasanya di Mekah ada Nabi, dan mereka masuk Islam. Mereka mendakwahkan orang-orang Madinah. Terus begitu bergantian sehingga orang-orang Madinah sudah banyak masuk Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, para orang-orang Madinah sudah menjadi Ansar. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, "Wa yaquluna lil ladzina kafaru." Mereka berkata kepada orang-orang kafir musyrikin, "Haula'i," bahwasanya mereka musyrikin, kata orang Yahudi, musyrikin Arab, musyrikin Quraisy, "Ahda minal ladzina amanu." Itu lebih dapat hidayah dibandingkan dengan orang-orang beriman itu, dibandingkan dengan orang-orang mukmin. Ya. "Ahda minal ladzina amanu sabila," lebih mendapatkan petunjuk jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Kata Syekh, "Hadhihi qalatul yahud." Ini diucapkan oleh orang Yahudi. Ya. Ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan hal ini ke Ka'ab, semisal Ka'ab bin Ashraf dan Huyai ibn bin Akhtab. Kalau mereka mengatakan, "Inna Quraisyan ahda min Muhammadin wa ashabihi." Orang Quraisy itu lebih dapat petunjuk dibandingkan Muhammad dan sahabatnya. Allahu musta'an. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui sendiri, "Annahu 'alal haq," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran. Faqalu inadan wa hasadan wa baghdan wa khilafan lima ma'hum. Tentu mereka mengatakannya karena inadan, ya, karena penentangan mereka pada Nabi, karena hasad mereka. Kok tidak Nabi akhir zaman bukan dari bangsa mereka tapi dari bangsa Arab, karena kebencian mereka. Dan ini pun menyelisihi keyakinan yang ada pada mereka. Ya, mereka sebenarnya tahu, namun ya karena hasad maka mereka ya mengatakan apa yang tidak mereka yakini. Allah musta'an. Ya. Kemudian, padahal dibaca sini. Ya. Pak Yanto, padahal Pak Yanto. Sallallahu alaihi wasallam. Fahum unas utu nasiban ay haddan, padahal mereka telah diberikan nasib, yaitu haddan, bagian dari Alkitab. Padahal mereka telah diberikan kitab, harusnya mereka lebih paham, lebih mengerti bagaimana manzilah kedudukan Nabi SAW dan bagaimana hakikat kekufuran musyrikin Quraisy. Ya. Lakin lam ya'malu bih, namun mereka tidak menerapkannya. Bal khalafuhu, mereka menyelisihinya. Mereka menyisi Alkitab. Wa amanu bil jibti, dan mereka malah beriman membenarkan jibet, yaitu sihir, tukang sihir, perdukunan, dukun, kesyirikan, kekufuran, syaitan. Wa taghut, mereka malah beriman pada taghut sembahan selain Allah. Wa qalu haula'i ahda sabila, dan mereka berkata orang-orang musyrikin Arab Quraisy itu lebih mendapatkan petunjuk jalan hidupnya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di antara Yahudi ada yang beriman kepada jibet, ada yang beriman kepada taghut, padahal mereka dapat kitab. Ya. Maka ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di tarjamah, di judul bab bahwasanya sebagian umat ini akan ikut juga mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani yang mereka beribadah kepada Tauhud. Ya. Fa in kana hadza qad waqa'a min al-yahud, jika hal ini terjadi pada orang-orang Yahudi beriman kepada Tauhud, kepada Jibet, fa sayaqa'u min hadhihi al-ummati, maka akan terjadi pula pada umat ini. Di hadis ini berdasarkan hadis, la tattabi'anna sunanan sunana man kana qablakum, kalian sungguh benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Pasti akan ngikutin. Ya. Akan diikuti oleh umatnya. Umat orang Yahudi melakukan apa? Kita ngikutin. Ngikutin mereka. Ya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti hadisnya dibawakan. Ya, hatta lauda hatta ya, sehingga mereka pun masuk ke lubang dok, lada khaltumu, kalian pun akan mengikutinya. Bahkan dalam riwayat yang lain, hatta laukana fihim man ya'ti ummah, hingga diantara mereka orang Yahudi ada yang ya'ti ummah. Ya'ti ummah itu kiasan, artinya menyetubuhi ibu kandungnya. Na'udzubillah. Sampai-sampai kalau ada di kalangan Yahudi yang menyetubuhi, berzina dengan ibu kandungnya sendiri, ala niatan secara vulgar, terang-terangan, la kana fi hadhihi al-ummah, kata Nabi SAW. Ini hadis surat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah, silsilah al-hadis as-sahihah, la kana fi ummati man yaf'alu dhalik, maka akan ada juga di umatku yang akan melakukan perbuatan bejat tersebut. Kan ada orang Yahudi menggauli putrinya, ada di umat ini juga. Orang Yahudi berzina sama ibu kandungnya, terang-terangan, akan ada juga di antara umat ini. Nauzubillah. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Ini terjadi real nanti. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padalla ala anna hadza, ini dibaca. Maka ini menunjukkan bahwasanya fenomena ini, yaitu kesyirikan yang ada pada orang Yahudi padahal mereka sudah dapat kitab, sayakunu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man yakfur, maka pasti akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kafir. Wayaqul, dan dia menyatakan innal kafarata, ini orang Yahudi mengatakan orang-orang kafir Arab, musyrikin Arab, ahada min atba'i nabi, mereka lebih mendapat petunjuk dibandingkan pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waqa'a qadiman. Wayaqul ana mimman yufaddilu, itu terjadi qadiman, dahulu. Artinya orang Yahudi ada yang mengatakan padahal mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran, mereka mengatakan itu musyrikin, lebih benar dibandingkan Muhammad dan pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh bin Baz, wa yaqau al-an, dan terjadi juga saat ini, mimman yufaddiluna al-yahuda 'ala an-nasara 'ala hadhihi al-ummah, terjadi juga di umat ini yang mereka lebih mengunggulkan kaum Yahudi dan Nasrani dibandingkan umat Islam ini. Orang-orang liberal, orang-orang sekuler, kalau mereka berbicara agama, kalau membandingkan Islam dengan Kristen, mereka lebih mengunggulkan Kristen. Mereka mengatakan, tuh lihat bangsa Eropa, bangsa yang maju, berarti Allah meridhoi. Lihat bangsa Arab terbelakang, berarti Allah gak meridhoi. Nauzubillah, diucapkan oleh mereka. Ya, orang-orang murtad dari kalangan sekuleris. Loh, sekuleris murtad. Loh, kalau gak murtad apa namanya? Beriman. Para ulama kita sudah menjelaskan hukumnya. Kaum Almaniyun, Liberaliyun, Kufar, mereka adalah murtadun. Apalagi yang sudah menyerukan wahdatul adyan, menyeru untuk persatuan lintas agama. Nah, itu mereka adalah murtadun. Dan mereka kalau berbicara pasti mengunggulkan ya kaum Yahudi Nasrani dibandingkan Islam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di matan berikutnya. Wa qauluhu, dan firman Allah, qul hal, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan lagi, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Maukah katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian, kabarkan kepada kalian dengan yang lebih buruk pembalasannya dibandingkan dengan orang-orang yang fasik itu di sisi Allah. Malla'anallah, itu orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan Allah memurkainya, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira, dan Allah menjadikan mereka seperti qiradah, kera, wal khanazira, babi-babi, wa abada taghut, mereka menjadi taghut, dan mereka benar dikutuk menjadi kera dan babi pada saat itu. Ya. Baik. Kita baca syarahnya dari Syekh bin Baz di footnote nomor 3. Ya, footnote nomor 3. Ah, hadal. Syekh Anwar BKM. Kalau datang dua-duanya bingung saya manggilnya langsung. Nah, mesti ada satu ciri khas. Ya bodoh. Baik. Ya. Kata Syekh bin Baz, "Fa idza kana man qablana abada taghut," apabila ada orang-orang sebelum kita yang mereka beriman kepada taghut, ya, atau beribadah kepada taghut, yaitu syaitan, wa kullu ma yu'badu min dunillah, dan semua yang diibadahi selain Allah dalam keadaan diridho diibadahi itu taghut. Fa hakadha, maka demikian pula, yujadu fi hadhil ummah, akan didapati di umat ini, man ya'budu taghuta wal awsana, ada yang beribadah pada taghut dan awsan, berhala-berhala, berdasarkan sabda Nabi, la tattabi'anna sunana man qablakum, man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ya, tapi barakallahu fikum. Lihat, mereka dijadikan Allah sebagai kera dan babi. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Kenapa bisa babi kufrihim? Disebabkan kekafiran mereka. Namun syahidnya di sini adalah wa abada taghut, ini syahidnya di sini. Yang jadi poin di ayat ini adalah kul halunabbiukum, maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah kabar? Ya, istifham yang dimaksud sini takrir dan taubih, celaan, bisyarrin, dengan sesuatu yang lebih buruk dari dugaan kalian kepada kami. Mereka kan orang-orang Yahudi menyangka kaum muslimin itu fasik, ya, dengan sesuatu yang lebih buruk dibandingkan, ya, dugaan kalian pada kami, masubatan, yang lebih buruk pembalasannya, ya, pembalasannya jazaan indallah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah. Siapa itu? Yaitu kalian yang Allah laknat, ya, yang Allah laknat disebabkan kekafiran kalian wahai Yahudi dan Nasrani. La'anullah wa ghadiba alaih, dan Allah murka kepadanya. Ghadab itu maknanya diduridha, Allah tidak meridhai kalian, Allah murka kepada kalian, ya, Allah murka kepada kalian karena Allah murka kepada orang-orang kafir. Bahkan Allah mensifati orang-orang Yahudi itu al-maghdub bi alaihim, ya, yang dimurkai. Mereka itu yang dimurkai. Di Al-Fatihah kita baca laknat atas Yahudi, bukan orang-orang yang kau murkai, ya Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Waladzalim, bukan pula orang yang sat, yaitu orang Nasrani. Ya. Wa ja'ala minhum al-qiradata, dan Allah menjadikan mereka sebagai kera wal khanazira, dan babi-babi, disebabkan kekufuran mereka. Nah, ini syahidnya. Wa abada taghut, dan mereka beribadah pada taghut, ini syahidnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ahlul kitab di antara mereka ada yang beribadah kepada taghut. Ya, kalau begitu di umat ini, karena Nabi katakan Latat tabi'anna man kana sunnana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, maka umat ini pun juga ada yang beribadah kepada taghut. Ya. Ya, makanya ketika Nabi menyatakan la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Umat ini yang terdepan, na'udzubillah, ya, menerapkannya. Sehingga kuburan-kuburan yang dianggap keramat, orang-orang soleh, tokoh berpengaruh, menjadi masjid, tempat ibadah. Ya, bahkan dijadikan tempat khusus untuk ibadah. Na'udzubillah. Nah, terus kita bacakan ayat berikutnya lagi. Yang dibawakan oleh Syekh bin Baz, wa qawlihi wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, yaitu sekelompok pemuda di zaman terdahulu yang beriman pada Allah. Namun pemuka dan penduduk negeri mereka mengingkari mereka. Karena pemuka dan penduduk negeri mereka musyrikun. Maka mereka lari menyelamatkan agama mereka ke goa. Ya, ke goa. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, dan berkatalah orang-orang yang berkuasa atas mereka, lanattakhidanna 'alaihim masjida, maka kami akan ya membuat di atas goa mereka masjid. Ya. Masjid. Ketika mereka mati, kaumnya membangun masjid. Kenapa? Li ajli tabarruk. Untuk tujuan cari berkah. Kuburannya itu ada di Urdun. Ya, ada di Urdun. Goa-goa. Namun simpang siur. Ya. Goanya itu yang mana? Karena itu goanya banyak. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang itu. Ya. Nah, memang ada masjid di situ, tapi masjidnya di atasnya. Nah, yang di sini yang dimaksud ucapan penguasa mereka, kita akan menjadikan masjid di goa tersebut demi tabarruk. Ya, untuk bertabarruk. Nah, kita bacakan syarahnya di sini, keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya, kita baca sini. Ihsan, baca Ihsan. Itu dzaraf zaman akhirul qarni awwali min ar-rabi'i alladziina banaw al-masajida wa'azzamu al-qubura thumma tabi'ahum Syekh bin Baz menjelaskan, fa idza kana fil ummi al-madiyati, apabila di pada umat-umat terdahulu, ini kan umat-umat terdahulu, wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, orang-orang berkuasa atas mereka mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan jadikan di atas goa mereka tempat-tempat ibadah, karena mereka adalah orang-orang soleh, terdapat keberkahan, kebaikan, maka kita membangun masjid saja di atas goa mereka untuk tabarruk, ngalap berkah, sholat di situ, berdoa di situ, karena mereka adalah waliullah. Dan mereka benar-benar melakukannya karena mereka memiliki kekuasaan, bukan karena memiliki hujjah. Ya, ghulibu 'ala amrihim. Ya. Tabarakallahu fikum. Oke, kemudian kata Syekh bin Baz, apabila pada umat-umat terdahulu ya, ada yang menjadikan masjid sebagai kuburan, wa'adzamuha, dan mereka mengagungkannya, maka dari demikian pula di umat ini, qad waqa'a ma hadza akhirul qarn, ya, telah terjadi di akhir abad yang pertama, minar rafidati, dari kalangan rafidah syiah, alladzina banau al-masajida, yang membangun ya, masjid-masjid, wa'adzamuha al-kubura, Ya, mereka membangun masjid-masjid, ya, mengagungkan, dan mereka mengagungkan kuburan. Artinya mereka membangun di atas kuburan orang-orang soleh masjid. Mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut. Mereka keramatkan. Ini dilestarikan oleh orang-orang sufi hingga saat ini. Hingga saat ini. Makanya dalam syariat ketat, nggak boleh tinggi-tinggi kuburan. Kalau tinggi rawan nanti diagungkan. Apalagi kalau sudah disemen, ya dikasih kubah lagi, Allah besar. Tsumma tabi'ahum man yadil Islam, kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengklaim Islam. Kama huwa halul muslimina, ya, sebagaimana itulah kondisi kaum muslimin saat ini. Kama fil hadis alati, sebagaimana keterangannya dalam hadis yang datang berikutnya nanti. Ya. Jadi syahidnya di sini, ya, bahwasanya orang terdahulu menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah dari kalangan terdahulu, maka umat ini pun juga demikian, tasyabbuh kepada mereka, ya, tasyabbuh kepada mereka. Allah musta'an. Kemudian hadisnya, ya, di ini juga ada di syarah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna, ya, latattabi'unna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudwah, hadal qudz, hadal hadwa al qudzah, al qudzah bil qudzah. Hadwa itu kan meniru, qudzah itu kan bulu, ya, bulu aslinya apa, kayak bulu anak panah, nanti keterangannya dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Meniru, menirunya anak satu anak bulu anak panah ke satu anak ke bulu yang lain, artinya mirip. Hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuha la dakhaltumuh, hingga mereka masuk ke lubang dob, kalian pun pasti akan ikut-ikutan masuk ke dalamnya, ya. Qalu ya Rasulullah al-Yahud fatwa Nasara, mereka berkata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW menyatakan, paman, kalau begitu siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Ya. Sampai masuk ke lubang dob, ini lubang dob Yahudi masuk, kita ngikutin, ini kan enggak masuk akal. Ya, ini enggak masuk akal. Kenapa? Karena di lubang dob itu penuh mudorot, ya. Kalau kita masuk lubangnya kecil, digigit, digigit. Makanya kalau orang-orang mau ngambil dop itu bukan masuk tangannya, tapi disiram pakai air lubangnya, nanti dopnya itu keluar. Dop itu sejenis biawak, tapi bukan biawak. Dop itu makanannya apa, tanaman. Kalau biawak makannya bangkai anak ayam. Nah kalau dop halal, kalau biawak haram. Kalau biawak haram, kalau dop halal, ya, dop halal. Nah, kalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang dob, lah kita ikut-ikutan pula. Nah, akan ikut-ikutan. Ya, bahkan tadi kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, ada orang Yahudi yang berzina terang-terangan vulgar di depan umum, berzina dengan ibu kandungnya. Di antara umat ini akan ada yang melakukannya. Nauzubillah. Hatta law kana fihim man ya'ti ummahu ala niyatan, la kana fi ummati man yaf'alu dzalika, kata Rasulullah SAW. Sampai-sampai jika diantara mereka ada yang menyetubuhi ibu kandungnya secara terang-terangan vulgar, maka tentu akan ada pula di kalangan umatku yang melakukan hal tersebut. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Ya, kita baca keterangan dari Syekh bin Baz di sini. Ya. Abdul dibaca di sini. Ya, Fikri, baca Fikri. Baik. Ya. Terus nah ini dulu kita terjemahkan. Ya. Hadis ini itu la tattabi'unna man sanana man kana qablakum hadwal qudzah bil qudzah. Sungguh kalian akan mengikuti sunan. Sunan maknanya tarik. Sunan maknanya tarik. Kalian akan mengikuti jalan-jalan. Ya. Sunan. Boleh fathah, boleh domma, sanan atau sunan, ya, baik. Kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, hadwal kudzah bil kudzah, dengan meniru satu bulu ke bulu yang lain. Satu bulu ke bulu yang lain. Hadwal kuzzah bil kuzzah. Al-kuzzah itu diterangkan oleh Syekh bin Bas. Al-kuzzah ya rishatus sahm. Ya. Rishatus sahm yaitu bulu anak panah. Yurmabih yang nanti seorang pemanah akan melesatkan panahnya itu. Ya. Ini maknanya kata para ulama, kalian menyerupai mereka. Ya, kama asbahat risatus saham al-ukhra. Sebagaimana satu bulu panah ini kan busur punya dua bulu. Sebagaimana dua bulu, satu bulu yang ada di busur menyerupai bulu yang lainnya. Begitu, seakan-akan begitu. Paham enggak sini? Sebagaimana satu bulu yang ada di anak panah itu menyerupai bulu yang lainnya yang ada di situ sepaket. Nah itu maknanya. Orang-orang Arab kalau dengar sabda ini di masa Nabi SAW langsung paham. Ya. Kalau kita mesti mikir dulu. Karena kita hidup tidak dengan busur panah. Ya. Busur panah enggak megang. Ya. Pedang juga enggak megang. Nah, kita enggak ibarat-ibarat seperti itu, mungkin kita belum paham. Ya. Takunu mutasawiyatan, dia bentuknya sama. Hatta yasta'inu biha ar-rami, sehingga orang yang memanah nanti dapat dengan bantuan dua bulu tadi itu dapat membantu dia ala isabati al-hadafi, untuk mengenai tepat sasaran dalam panahannya. Ya, tepat sasaran. Fa kama anna hadhihi tushbihu hadhihi, sebagaimana bulu yang ini menyerupai bulunya itu. Demikian pula kalian udah tahu Yahudi seperti ini, kalian akan ikut-ikutan juga. Fakadzalika man waqa'a minal kufar hadhil ummah. Ya. Demikian pula dengan orang yang yang terjadi dari kalangan orang-orang kufar di umat ini, mereka asbah, mereka meniru biman qablahum. Ya. Asbaha biman qablahum. Mengikuti orang-orang, meniru orang-orang sebelum mereka fi syirki billah, dalam menyekutukan Allah, wa ibadatil awsan wal asnam, dalam beribadah kepada berhala dan patung-patung. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terus lanjut Fikri. Nisa'i dausin khalsah wa dausun fi biladi ghamidin fi biladi ghamidin. Hanum tu huruf ghain enggak? Zahron, betul. Tapi ada gomit, enggak ada. di yang buku yang saya ada kan, Gomit dan Zahran. Di antum Zahran aja. Ya enggak apa-apa. Terus man abada. Baik. Ya, kata Syekh bin Baz, perhatikan. Kama annahu waqa'a fil awwalin, sebagaimana telah terjadi terdahulu. Ya. Di masa silam, man sabba atba'al anbiya'i, ada orang yang mencela pengikut para nabi. Kadzalika waqa'a hadhihi fi hadhihi ummati min ar-rafidati wal khawariji alladziina sabbau as-sahabata. Demikian pula terjadi di umat ini dari kalangan Rafidah dan Khawarij yang mereka mencela para sahabat. Wa hadza kullu ma'siyatin wa kufrin, dan semua bentuk kemaksiatan, kekafiran, waqa'a fis sabiqin, yang terjadi terdahulu, saya qau fi hadhihi al-ummati, akan terjadi pula di umat ini. Akan terjadi pula di umat ini. Nauzubillah. Ya. Wa min dzalika, di antaranya adalah al-hadis alladzi rawahu Bukhari marfu'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara marfu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan la taqumu sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat hatta tattariba aliyatu nisa'i dausin. Aliyat jamak muannats salim dari aliyah. Tawaliyah, ya, saya malas terjemah ini Aliyah. Kalau antum punya anak perempuan jangan namain Aliyah, tapi Aliyah boleh. Jangan Aliyah, Tawaliyah. Hah? Apa bahasa yang halus di bahasa kita? Aliyah. Hah? Bokong, itu mungkin yang halus dibanding nyebut yang satu lagi. Nah. Ya, bokong. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan tegak hari kiamat hingga ya bokong-bokong perempuan suku Daus tatarib bergoyang-goyang haula dzil khoslah, ya, bergoyang-goyang karena mereka tawaf di sekitar dzil khoslah. Dzil khoslah itu berhala yang biasa disembah oleh suku Daus pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah suku Daus. Ya, suku Daus diterangkan oleh Syekh bin Baz, Daus qabilatun fil janub. Ya, kabilah, sebuah kabilah yang ada di daerah Janub. Janub apa Janub? Selatan Saudi Arabia, fi biladil Ghamidin wa Zahran. Di negeri Ghamid dan Zahran. Ya. Fakat waqa'a, jadi suku Daus dari dahulu udah nyembah dzul khoslah. Nanti di akhir zaman akan nyembah lagi tuh. Akan disembah lagi dzul khoslah. Kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat sampai bokong-bokong perempuan-perempuan suku Daus bergoyang-goyang karena mereka tawaf nyembah dzul khoslah. Berhala. Suku Daus sukunya Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah nama aslinya apa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Didoakan oleh Rasulullah dapat hidayah orang Daus. Ya. Waktu itu ada sahabat yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah inna Daus. Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Daus mereka itu yasumullah Rasulullah. Mereka mencela Allah dan Rasulnya. Maka Nabi berdoa menghadap kiblat. Ketika Nabi belum berucap doanya, sahabat sudah langsung nebak alaqad Daus. Celaka Daus ini, bakal habis mereka ini, didoakan oleh Nabi. Ternyata doanya Nabi apa? Siapa yang hafal? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang Daus dan datangkanlah mereka kembali. Benar Allah kabulkan, datang orang Daus. Di antara siapa? Abu Hurairah itu ilmunya, Abu Hurairah itu kita pakai itu. Itu dari suku Daus. Suku Daus, datang orang Daus, Abu Hurairah Ad-Dausi. Nah, kata Syekh bin Baz, qad waqa'a fi ahdi qaribin qabla hadhihi daulati. Qad waqa'a fi ahdi qaribin itu maksudnya qabla hadhihi daulati, sebelum berdirinya daulah ini, daulah al-mamlakah Saudi ya, yaitu kerajaan Saudi Arabia, sebelum berdirinya negara ini, di dausana man abada hadha sanam, ada yang beribadah kepada berhala tersebut. Ya. Ada yang beribadah sebelum berdirinya negara Saudi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah dakwah. Dan sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwah, orang-orang Daus sudah nyembah berhala sebagaimana dahulu nenek moyang mereka nyembah berhala. Nama berhalanya apa? Zulkhalsah. Ya. Zulkhalsah. Nah. Wa tawafa haulah, mereka tawaf di situ. Wa sayakhau maratan ukhra, nanti menjelang hari kiamat akan terjadi lagi. Menjelang hari kiamat terjadi lagi. Dan tanda nyatanya nanti bokong-bokong wanitanya ketika tawaf bergoyang-goyang. Mungkin mereka punya ritual yang ya, kayak orang-orang Afrika tuh yang suku polo-polo mungkin. Ya. Gitu. Terus baca gantian Abdul di sini. Ah, Syekh Ainur Al-Kabiyabangi. Nah. Hatta yalhaqa hayyun min ummati, hayyun fa'il dari yalhaq, ta'buda fi'amun mufrad dari fu'um, terus la tadhhabu, la tadhhabu al-layali, bukan itu, bukan. Kalau lanahnya lagi ngelarang siapa, jangan kamu pergi. Nah, itu fi'il, taknya itu tak mudoro'ah karena ya layali fa'ilnya mu'annas, paham ya. Terus tu'bada allatu, tu'bada allatu wal-uzza, wa sayaqau hadha kulluha, sayaqau hadha kulluhu, mu'akkadnya itu hadha. Hadithun ya'is asyaitan, ya Isa mau selamat dia disukun-sukunin, ya'is, ya'isa fil madi, ada yahtajju ini mungkin ada kalimat yang hilang, bahwa laisa bima'sumin atau ma'suman, begitu ada kalimat yang hilang huruf ba atau fathahnya, karena dia khobar laisa ya, khobar laisa, karena kalau kita jadikan laisanya itu zaidah enggak bisa ya. Maknanya di sini adalah menafikan. Terus laisa bima'sumin wa ya'isu, ya Isa. Itu ya Isa, ya-nya itu bukan ya mudoro'ah fi'il mudori. Ya ini fa'fi'il. Fa'ila hakada. Ya Isa, ya ya'isu. Nah, paham. Terus falamma, musyahadun asyai'a, ah cukup ya. Nah, sedikit kepayahan Bang Ainur di sini. Allah musta'an, Allah musta'an. Wa qala alaihi salatu wassalam la takum musah, Nabi SAW bersabda tidak tegak hari kiamat hatta yalhaq hayyun min ummati, tidak tegak hari kiamat hingga sekelompok orang dari umatku ini mereka mengikuti bil musyrikin, orang-orang musyrik ya, wa hatta ta'buda fi'amun, dan hingga sekelompok orang beribadah min ummati, dari kalangan umatku beribadah kepada ausan, fi'amun ta'ifatun, jamaknya fu'um, jamaknya fu'um, fu'umun. Dan ternyata hadis ini semua kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala qad waqa'a, ini juga terjadi ya, ini pun terjadi kata Syekh bin Baz. Jadi ini hadis-hadis Nabi semua ini wahyu dari Allah. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yu'a. Ma kharaja 'anni illa haqq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjuk ke mulutnya. Tidak ada keluar dari lisanku ini melainkan kebenaran. Syekh bin Baz juga membawakan syahid lagi. Wa 'an Aisyah, dari sahabat, dari Aisyah radhiyallahu anha, marfu'an, secara marfu', la tadhabu layali wala ayya wal ayyamu, tidak akan hilang malam-malam, wal ayyam, hari-hari. Ini al ayyam kita artikan an-nahar aja, anhar, siang, karena lawannya layali ya. Tidak akan hilang malam-malam dan siang-siang, artinya dunia ini masih ada. Kalau malam dan siang udah enggak ada, berarti kiamat, paham enggak sini? Artinya tidak akan tegak hari kiamat, gitu maksudnya. Paham sini? Kalau malam dan siang itu masih ada, ya belum kiamat. Tapi kalau malam dan siang udah enggak ada, ya udah habis dunia ini. La tadabur al-layali wal ayyamu hatta tu'badal Latu wal Uzza, hingga nanti Al-Lata dan Uzza akan disembah lagi. Lo kan udah hancur. Lo dulu berhalanya kaumnya Nabi Nuh itu hilang. Hilang diterjang oleh tsunami besar. Setan ngasih ilham wangsit ke pemuka Arab ya, untuk nyari berhala kaumnya Nabi Nuh yang 6 tadi itu. 6 berapa? 5. Oh, di daerah sono dia datang. Setan ngasih tahu digali-gali dapat, dibagi-bagiin ke orang Arab. Ini sembah. Ya. Nanti Lata Uzza itu akan disembah lagi. Disembah lagi. Ya, kata Nabi sesalam demikian. Ini kata Aisyah marfu. Marfu. Kata Syekh bin Baz, saya qul hada kullu, semua ini akan terjadi. Semua ini akan terjadi. Masalah tuh. Ini kan tadi Nabi bilang di Daus akan nyembah lagi berhala mereka yang dahulu mereka sembah di masa jahiliyah, Dzul Khalsah. Sampai bahkan disifati oleh Nabi SAW hingga ya apa namanya, bokong-bokong wanita mereka itu bergoyang-goyang ketika tawaf. Ya, Lata Uzza juga akan disembah lagi. Ya, ini masalah tuh, ada satu masalah. Ya, itu dalam hadis katanya. Dalam hadis ya itu syaitan ayo bada fi jaziratil Arab. Setan putus asa untuk disembah di negeri Arab. Lah itu di Daus nanti kok akan disembah lagi? Lata Uzza akan disembah lagi. Gimana? Kata setan dia putus asa. Ya, hadis lain yang lengkapnya begini ya ikhwan. Inna syaitana. Ini Syekh bin Baz membawakan hadis ini secara potongan aja. Hadis lengkapnya ini biar nanti kita mudah untuk menjelaskannya dari penjelasan Syekh bin Baz. Inna syaitana qad aisa an yu'bada. An yu'bada al-musalluna fi jaziratil Arab. Walakin at-tahrish bainahum. At-tahrish bainahum. Ya. Kata Nabi SAW, setan qad aisa, dia udah putus asa. An yu'bada al-musallun, ya, untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat di negeri Arab. Namun setan gak putus asa untuk mentahrish. Apa mentahrish? Membuat mereka apa? Berpisah, terpecah belah. Bainahum, diantara mereka. Ini permasalahan kata Syekh bin Baz. Hada yahtaju bihi al-juhalu. Hadis ini dijadikan argumentasi oleh orang-orang bodoh. Ya, untuk mengatakan dong ada lagi kesyirikan di Arab, tenang aja, enggak usah sibuk-sibuk tauhid. Ini dijamin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah enggak perlu dakwah tauhid di Arab. Yang penting adalah bagaimana kita mengerti fikul waqi', kata mereka. Ya. Lakin hal ya Isa ma'suman? Ya. Namun apakah keputusasaan setan itu, putus asa tersebut dalam keadaan ma'sum? Artinya apa maksud di sini, bukan maksudnya terlindungi. Artinya keputusasaan setan itu terjaga terus-terusan, continue. Setan terus putus asa, dia hopeless terus-terusan. Lakin asyirka, kata Syekh bin Baz, waqa'a kama huwa musyahadu. Namun kesyirikan tetap terjadi di tanah Arab pun sebagaimana disaksikan sekarang. Waqad yarju syai'ah. Setan mengharapkan demikian, lakin la yahsul, namun tidak terjadi. Ah. Baik. Gimana pentafsirannya ini? Terus dibaca berikutnya. Siapa? Dibaca di sini. Ini apa? Si Paris, baca Paris. Tadi pagi yang belum baca siapa? Repi ya? Hah? Niko. Baca Niko. Hah? Udah. Waduh. Itu kupingnya kenapa ya? Kayak orang Dayak betulan. Digantung di situ. Aduh. Nah, Repi, Repi, baca Repi. Bisa-bisanya ya, ini hadis ini enggak ada pertentangan. Nabi SAW menyatakan Lata Uzza akan disembah lagi, suku Daus akan nyembah berhala lagi. Ya. Namun Nabi menyatakan setan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di tanah Arab. Kila ada yang menafsirkan innahu ya Isa an ya'udu ka halihim al-ula tamaman. Setan itu putus asa, ini ada yang menafsirkan. Setan itu putus asa bahwa orang-orang Arab itu akan kembali seperti kondisi sikon mereka yang dahulu pertama pada masa Quraisy. Ya, setan putus asa orang-orang Arab kayak dulu lagi, kayak Abu Jahal lagi. Tamaman. Ya, secara plak persis gitu. Nah. Li'annahu sayabqa ta'ifatun minal ummati 'alal haqq, karena akan tetap ada di antara umat ini yang berada di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi. Akan tetap ada di kalangan umatku yang dia menang di atas kebenaran. Wa qila, ada yang menafsirkan al innal murada as-sahabatu. Yang dimaksud dengan setan putus asa yaitu orang-orang yang salat beribadah kepadanya, itu yang dimaksud adalah sahabat. Artinya selain sahabat enggak jadi jaminan. Buktinya apa? Kata Syekh bin Baz, sebelum berdirinya negara Saudi Arabia, orang-orang Daus masih beribadah kepada berhala mereka yang disembah dahulu di masa jahiliyah. Yaitu apa tadi nama berhalanya? Dzulkhulsah. Artinya setelah diutusin Nabi masih diibadahi. Ya. Bahkan sesudah adanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, rahimahullah ta'ala. Maka yang dimaksud di sini adalah setan putus asa sahabat beribadah kepadanya, gitu dalam tafsir ini. Ya, karena dalam ayatnya ada musallin, yaitu inna syaitan qad ayisa an ya'buda al-musallun fi jaziratil Arab, lakinna tahrish bainahum. Setan putus asa orang yang sholat beribadah kepadanya. Orang yang sholat al-musallun, al-musallin di sini sahabat, karena al di sini al-ahdiyah. Al-Ahdiyah itu tadi kita sudah belajar ada tiga, al-ahdiyah lidzikr, al-ahdiyah lidzihin, al-ahdiyah al-huduri. Kalau al-ahdiyah lidzikr, contohnya apa? Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula. Artinya yang tadi nakirah sudah disebutkan, ketika disebutkan ma'rifat, yaitu dia yang nakirah tadi. Ya, laki itu rajulan fa'akramtu ar-rajula, misalkan begitu. Ya, fa'akramtu ar-rajula. Rajulannya mana yang Anda muliakan? Yang tadi, yang laki itu. Ya. Baik. Nah, ini ada enggak bisa juga ini halnya al-ahdiyah li dzihn yang sudah ada di benak kita. Ya. Yang sudah ada di benak kita. Imam masjid ini misalkan ya, Syekh Ainur. Kalau dikatakan ja'al imamu, telah datang imam. Imam yang mana lagi? Enggak perlu ditanya. Udah, imam besar ya. Al-imam. Ya, imam Ainur. Ya. Makmumnya satu. Ya. Makmumah. Makmumah. Makmumnya satu. Walau makmum satu jadi imam dong. Ya. Tetap jadi imam. Ya. Masya Allah. Mana lagi tadi? Hah? Udah ya? Nah. In ay al-musallin as-sahabah. Yang dimaksud musallin adalah sahabat. Lianna Allah waffaqahum wa razaqahum al-ilma. Karena Allah telah memberikan taufik kepada mereka dan Allah telah mengkaruniakan ilmu kepada mereka sehingga mereka enggak terjebak dalam kesyirikan. Adapun salah sahabat rawan. Ya, rawan. Buktinya di Arab banyak yang nyembah berhala juga ada. Nah, itu yang lebih tepat ya. Namun kata Syekh kullul ijabat, semua jawaban ini artinya tiga pendapat ini asalah sati yang tiga ini sahihatun, semuanya benar. Ya, enggak ada ya kontradiksi. Wah, gak bisa dua bab nih kayaknya nih. Panjang ya. Gak bisa dua bab. Ya, gak apa-apa, kita habisin aja bab ini, satu bab ini. Satu bab ini udah panjang ini. Ya, berikutnya. Ya, di situ wali muslimin dari, dan juga riwayat muslim an Saubana, dari Sauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qal, Rasulullah SAW bersabda, inna allaha zawali al-ardha, Allah membentangkan, menghimpun ya bumi untukku. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku pun melihat timur dan baratnya. Selatan utara enggak disebutin ya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha, dan umatku kekuasaannya akan sampai kepada apa yang telah dihimpun, dibentangkan untukku, timur barat. Maka kekuasaan umat Nabi timur barat ini terjadi. Utara selatan enggak disebut. Makanya di utara umat Nabi SAW belum pernah menguasai daerah Skandinavia, Norwegia, Swedia, Irlandia, ya, Kutub Utara. Itu kita tidak pernah mendengar sejarah mereka itu ditaklukkan oleh Islam. Tapi kalau timur barat, ya, timur, Cina, Rusia, ditaklukkan oleh Islam. Khorasan ditaklukkan oleh Islam. Ya, Mongolia ditaklukkan oleh Islam. Sampai ke timur, ini timur patokannya Arab ya. Timur, kalau timur dari Arab itu Hindia ditaklukkan oleh Islam sampai ke Indonesia. Baratnya juga Afrikanya ditaklukkan oleh Islam. Bahkan sampai Amerikanya. Sampai Amerikanya. Dan menurut para ahli sejarah, Amerigo penemunya? Vespucci maupun Alexander Columbus, ketika mereka datang ke benua Amerika, misi mereka adalah membantai kaum muslimin. Ya, dengan titah dari paus. Titah dari paus. Dan kaum muslimin itu sudah banyak ya di sana waktu itu, namun dibantai. Taibar kalbik. Kemudian mana lagi tadi? Di matan. Wa utiya al-kanzain, dan aku diberikan oleh Allah dua harta kekayaan, al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Merah maksudnya Romawi, putih Persia. Artinya Persia dan Romawi takluk waktu itu. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin ammatin, dan aku meminta kepada Allah untuk kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan satu tahun paceklik. Kalau umat terdahulu ada kaumnya Nabi Nuh ya, kaumnya Nabi Musa, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan agar mereka tidak dikuasai oleh musuh mereka, melainkan dikuasai oleh diri mereka sendiri. Fa yastabihu baydatahum, dan sehingga apa namanya, supaya mereka tidak apa namanya, yastabih itu kan merampas. Yastabih itu maknanya merampas. Dan supaya mereka apa namanya, jangan sampai mereka dirampas ya, daerah mereka. Ya, baidah kekuasaan mereka. Gitu. Jangan sampai musuh merampas baidah mereka, kekuasaan mereka. Ada yang juga menyatakan baidah itu adalah farjul mar'ah. Farjul mar'ah. Ya, kehormatan seorang muslimah. Nah, kehormatan muslimah mereka atau kekuasaan mereka. Wa inna rabbi qala ya Muhammad, dan Rabbku berfirman ya wahai Muhammad, ini qadaitu qada'an. Wahai Muhammad, walaupun engkau meminta kepadaku, namun aku telah menetapkan, mengqada, telah memutuskan dengan sebuah ketetapan. Fa inni fa innahu la yuraddu, dan ketetapan itu tidak dapat dibantah, disanggah. Ya. Wa inni la'ataituka li ummatika, aku akan memberikan kepada engkau dan untuk umatmu, Allah uhlikahum bisanatin ammatin, bahwa mereka tidak akan dibinasakan dengan satu tahun paceklik. Ya, wala usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, mereka tidak akan dikuasakan oleh musuh mereka selain diri mereka sendiri. Wa yastabiha bayadatahum, sehingga mereka, musuh mereka akan merampas kehormatan atau wilayah kekuasaan mereka. Walau ijtama'a alaihim min aqtariha, walaupun ya, mereka semuanya apa namanya bergabung ya, semuanya dari berbagai negerinya, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, hingga salah seorang di antara mereka, di antara kaum muslimin, itulah yang membinasakan satu sama lain. Wa yasbi ba'duhum ba'dan, dan menawan satu sama lain. Lanjutlah kita di repeat baca. Ma'lam. Wa tanjatun. Oh, tanjah itu ghairu munsharif ya. Wa tanjatu, tanjah. Tanjah itu nama kota ya, daerah Maghrib sana, Maroko, Tanjah. Tapi nama aslinya bukan Tanjah, Tinqis nama aslinya. Atau ada yang menyatakan Tinqa. Ya, terus Syamalan. Januban. Jangan junuban, junub. Terus, perhatikan sini. Ya, dari riwayat Muslim dari Sauban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha zawali al-ardha, Allah menzawa bumi untukku. Zawa di sini jamaah. Allah menghimpun bumi untukku. Wa raitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku pun melihat timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Umatku kekuasaannya akan mencapai seperti yang telah dikumpulkan untukku. Hada ma'lamun min ma'alim nubuwwah. Inilah tanda, di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Faqad wasala mulku hadhil ummah, kekuasaan umat ini telah sampai ila aqsal masyriq, sampai ke ujung timur. Wa ila sini, ke Cina sana. Wa ila aqsal maghrib, sampai ke ujung barat sana, ke Cina sana. Itu tokoh Cina yang terkenal, yang jadi tabib, siapa itu yang dulu diperankan Jet Li? Wong Fei Hung, itu muslim. Bahkan di film tersebut istrinya dua. Tadut. Wong Fei Hung itu muslim. Ya. Ya. Cina, dan masih banyak sekarang itu di Uyghur yang dibantai oleh komunis Cina. Ya. Makanya orang-orang Uyghur itu jenggotan gitu ya. Itu muslim sejak dulu. Muslim sejak dulu. Ya, bahkan sampai masuk Islam ke daerah Mongol. Ya. Masuk Islam sejak zaman salaf terdahulu. Ya. Masuk Khurasan. Imam Bukhari itu dari negeri Bukhara, Uzbek. Uzbek itu mana? Sono. Ya. Armenia, Azerbaijan, Bosnia, Kroasia, ya. Kazakhstan, Ceksnya, itu daerah-daerah Muslim. Rusia itu kekuasaan yang dulu direbut Rusia dulu. Ya. Albania, makanya Albania dari Albania. Albania itu negeri-negeri Muslim sejak zaman dahulu sampai ke timur, sampai ke barat, bahkan sampai ke Eropa, Andalus, ya, Ilibri. Ilibri itu Portugal. Portugal, Spanyol itu Muslim. Portugal itu dulu Muslim. Ya, kemudian orang-orang Kristen Eropa, bekas-bekas pecahan Romawi bersatu menyerang, sehingga mereka jadi Kristen lagi hingga saat ini. Ya. Dan bengis-bengis, Vasco da Gama itu raja bengis. Yang kita kenal di sebagai petualang. Iya, di petualang-petualang itu untuk membinasakan kaum muslimin. Ya, dengan misi gospel God glory. Nah. Mana lagi tadi? Wa ila aqsal maghrib, sampai ke ujung barat yaitu maghrib Maroko sono, Watonjah. Watonjah, Tonjah nama kota daerah Afrika Barat sono. Walisa kata di kasyamalan wala janubah, namun hal ini tidak pada negeri selatan dan utara, karena yang dikabarkan oleh Nabi SAW yang ditaklukkan oleh umatnya timur dan barat. Utara dan selatan kita tidak dikabarkan oleh Nabi, oleh karena itu sejarah tidak mencatat kaum muslimin bisa menaklukkan selatan dan utara. Ya, selatan dari Arab, kutub selatan yang dekat-dekatnya lah, dekat-dekatnya itu ya Selandia Baru, Australia, kutub utaranya Skandinavia, Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, itu tidak ada sejarah yang mencatat itu ditaklukkan. Ya. Bahkan itulah bangsa-bangsa ya kafir, bangsa Viking, ya, mereka kafir. Ya, bangsa Viking. Viking sono, bukan Viking Izaki, bobotoh. Viking sono, bobotoh lagi si Zaki. Apa Zaki? Viking no aing. Hah? Persib no aing. Apa lagi itu? Ya. Nah, fadal dibaca berikutnya. Ya. Pak Anwar yang ya, yang senior, masa mau bilang yang tua gak enak. Sangat tua. Oh ini Pak, yang wa ini itu tadi udah. Anni ataitu al-kanzain. Wa Qaisar. Nah, terus wa kana a'dama zawbataini dawlatun nasara wal wasatiyina wa hadha ma hasala li hadhihi ummati wa qad unfiqat urusuhuma fi sabilillahi kama akhbaru bidzalika an-nabiyyu alaihi salatu wa bisanatin amatin halakan aman kama jaro liqawmi nuhin wa salihin wa wairihin li anna hadihil umma Li anna hadhihi al-ummata akhirul umami. Khabar anna hadhihi al-ummata akhirul umami wa lima ja'ala Allah fi nabiyyina min al-khairi wal barakati wa satadqa hadhihi al-ummatu ila yawmi sa'ati wa alla yusallitu alayhim atuba man min siwa al-muslim fastajaba lahu lakin qala Allah hatta yuhliku ba'dhum ba'dan wa yasbi wa yasbi ba'dhum ba'dan ay idha sallatu bima idha tasallatu idha tasallatu bima bainahum wa taqatalu sallatu alaihim a'da'uhum a'da'uhum wa hadha ma hasala lamma tafarraqu wa ikhtalafu tama fihim a'da'uhum wa akhadhu ma fi aydihim min azmanin tawilatin. Nah, hai barakallahu fik. Ya, juga sabda Nabi, wa ini dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan u'titu, aku diberikan al-kanzain, dua harta kekayaan, al-ahmara wal-abyada, al-ahmar yang merah, abyada yang putih. Ya, itu harta. Maksudnya ahmar, merah itu adalah zahab, al-abyad perak. Ya, ini maksudnya ibarah harta dari bangsa Persia dan Romawi. Bangsa Persia itu hartanya emas, bangsa Romawi itu hartanya perak. Ya, bangsa Romawi hartanya emas, bangsa Persia bangsa hartanya perak. Artinya Romawi dan Persia ditaklukkan. Ya, ibu kota kerajaan Romawi waktu itu Konstantinopel. Ya, yang kemarin kontroversi masjid Hagia Sophia, apa namanya? Hah? Ya, itu adalah gereja di masa pemerintahan Romawi saat itu di Konstantinopel. Sekarang berubah jadi namanya apa? Istanbul. Istanbul. Nah, ditaklukkan kerajaan Romawi hingga mereka akhirnya ya lari ke utara lagi, ke Eropa. Ke Eropa lagi. Ya. Mereka punya pos di Syam. Kekuasaan mereka untuk berperang melawan Persia, pos mereka ada di Syam. Ternyata pos mereka di Syam runtuh. Maka pasukan kaum muslimin merengsek terus sampai ke ibu kota mereka, Turki. Ibu kotanya. Sampai raja mereka mati di situ, nah, dikuasailah Romawi. Dapat emas. Kisra juga demikian. Ya, ketika dia merobek-robek surat Rasulullah SAW, maka didoakan oleh Allah, Allah robek-robek pula kerajaannya dan hancur kaisar Kisra, kaisar Kisra itu. Ya, dan dapatlah kaum muslimin ghanimah fiddah. Ya. Wa huwa kunuz, yaitu harta Kisra dan Kaisar. Kisra raja Persia, Kaisar ya Kaisar Romawi. Wa kana Persia dan Romawi a'dhama khabar kana. Itu adalah a'dhama daulataini. Ya. Dua negara yang adidaya, superpower a'dham. Kalau zaman sekarang ketika Soviet masih eksis, ya Soviet lah sama Amerika yang mendominasi dalam perang dingin. Ya. Tapi semua ngekor ke Soviet dan Amerika. Eropa biar enggak diserang Soviet bikin NATO di bawah kendali Amerika. Eropa Timur biar enggak diserang Amerika bikin pakta Warsawa. Biar dapat dukungan Soviet. Dua negara adidaya kayak gitulah waktu itu. Ya. Apa namanya? Eropa, Romawi dan Persia. Daulatin Nasara wal Wasaniyin, kalau Romawi kerajaan Nasrani. Kalau Persia kerajaan Wasaniyin, ketika keduanya perang, musyrikin Arab dukung Persia karena sama-sama penyembah berhala. Ya. Kaum muslimin pro siapa? Pro yo Romawi. Karena lebih dekat. Paham enggak sih? Nah, ini ngajarin kita nih. Kalau ada ahli bid'ah lagi berantem sama orang Islam, pro orang Islam walaupun dia mubtadi, selama mubtadinya itu enggak kafir dia. Ya. Jangan sampai gara-gara dia mubtadi dia berantem orang kafir, nah, rasain dari situ ahli bid'ah. Lah, tidak demikian. Nah, kemudian waqad unfiqat kunuzuhuma, dan harta kekayaan Persia Romawi itu telah diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah, kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu, dan ini terjadi fi ahdi Umar wa Utsman, pada masa pemerintahan Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Ya, bahkan kekuasaan muslim itu tersebar di masa Utsman. Ya, sampai ke Siprus daerah Eropa. Angkatan armada laut pertama dalam Islam di masa Utsman bin Affan. Adapun para sahabat yang hijrah pertama ke Habasyah pakai perahu, itu bukan armada perang, tapi armada hijrah. Ya. Walaupun pakai perahu, tapi bukan armada perang. Armada perang pertama lautan dalam Islam itu di masa Utsman bin Affan. Wa hadza alamun, dan inilah tanda min alamin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian. Kemudian kata Nabi, wa inni sa'altu rabbi li ummah, dan aku mohon meminta kepada Allah Rabbku untuk umatku agar mereka, musuh-musuh mereka tidak yastabi, merampas baydatahum, baydah. Baydah bukan telur maknanya ya. Baydah disini adalah mustana. Ya, masyarakatnya, rakyatnya, rakyat kaum muslimin. Wal hauzah, kekuasaannya. Wal khulasah, kuasa itu hasil pendapatan mereka. Ya, dan juga agar umat ini tidak dibinasakan bisa natin amatin, dengan tahu satu tahun paceklik. Ya, ayy halakan aman, yaitu kebinasaan yang merata, kama jara, sebagaimana ini pernah terjadi di kaum Nuhin wa Salihin wa ghairihim, pada kaumnya Nabi Nuh, Nabi Saleh, pernah terjadi merata paceklitnya. Karena hadhil ummah akhirul umami, karena umat ini adalah umat yang paling akhir. Walima ja'ala Allah fi nabiha minal khair wal barakah, karena apa yang Allah berikan kepada nabinya berupa keberkahan, kebaikan. Wasatab fahadil ummah ila qiyamis saah, dan umat ini tetap ada pula dengan keberkahan tersebut sampai hari kiamat. Wa alla yusallitu alaihim, ya, dan juga wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwan pusihim, agar umat ini tidak dikuasai oleh musuh. Jangan tidak dikuasakan oleh musuh, melainkan oleh diri mereka sendiri. Fastajabalahu, Allah mengabulkan. Lakin qala Allah, namun Allah berfirman, hatta yuhlika ba'duhum ba'da, hingga sebagian mereka membinasakan satu sama lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da, menawan satu sama lain. Idza tasallatu fi ma bainahum, kalau mereka sudah saling menguasai sesama muslim, wa taqatalu, saling berperang, tasallatu alaihim a'dawuhum, maka musuh mereka akan menguasai mereka. Hada ma hasala, dan ini dari apa yang telah terjadi. Lamma tafarraqu, tatkala kaum muslimin mereka berpecah belah, waqtalaku, mereka saling berselisih, tama fihi ma'dawuhum, maka musuh mereka berhasad untuk menaklukkan mereka saat itu. Wa akhadu ma fi aydihim, dan musuh mengambil apa yang ada di tangan mereka. Min azmanin tawilatin, dari waktu yang sangat panjang. Tanggung ya? Ya enggak? Udah berapa jam kita kajian? Biasanya 2 jam. Pak Edi tanya ya. Ah, Pak Edi udah tau lah. Beliau inginnya panjang. Cuman saya kan enggak kuat sampai keinginan Pak Edi. Ya, paling sampai jam 10 aja lah. Ayo, Nugraha, Raja Nugraha. Itu bukan perkataan Syekh bin Baz, sabda Nabi. la yurad la oh ya la yarudduhu ba'da dzalika min tasallutil adu alaihim bisababi adami tamasukihim bil haqqi 'ala al wali sahih wa inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa bi yulamu anna ummata law ijtama'at 'ala al haqqi wastaqamat tata'awanat fa inna Fa'innaha tadwibu aduwaha wa yajma'u Allahu laha al-khayra wa mata tafarraqu wa tanaza'u tama'a fihim al-a'da'u wa sahala alaihim akhadaha wa sahala alaihim akhadaha akhadaha wa sahala alaihim akhadaha wa al-layla kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman wa qadaitu qada'an la yuraddu dan aku telah memutuskan dengan sebuah ketetapan yang tidak dapat disanggah ai annallaha idza amara bi syai'in wa qadahu wa qaddarahu la yurduhu ahadun itu Allah apabila telah memerintahkan sesuatu hal telah menetapkan suatu hal, mentakdirkannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyanggahnya. Waqad sawaqa fi ilmillah telah ini pada ilmu Allah telah tetap dahulu. Fi anna hadhil ummata bahwasanya umat ini saya qau fiha al-khilafu. Wa akan terjadi khilaf, perselisihan, wa niza', pertikaian di antara umat ini. Ya. Wa anna da'watahu sallallahu bahwasanya doa Nabi sallallahu lahum untuk umat fi annahum la yataqataluna wa umat ini supaya jangan saling berperang wala yatanazzaun supaya tidak saling bertikai fi ma bainahum di antara mereka lam yustajab ternyata tidak dikabulkan bal mana hadhi da'wata bahkan Allah mencegah doa ini untuk dikabulkan wa li hadha waqa'a nizaa' fil ahdi al awwali wa ma ba'dah oleh karena itulah terjadi pertikaian di zaman pada masa yang dahulu yang pertama dan setelahnya. Ya, kama hasala minat Tatar sebagaimana terjadi dari peristiwa Tatar, wa ma hasala ba'da dzalika min tasallutil adu dan yang setelahnya. Kan kalau sudah berpecah belah musuh bahkan menguasai, ya. Tatar menguasai membantai kaum muslimin. Ya, bagaimana penguasaan musuh alaihim pada mereka bisa babi ada minta masukihim karena mereka sudah meninggalkan berpegang teguh kepada kebenaran al-wajh sahih ya. Lihat di Spanyol, di Andalus kaum muslimin dibantai, di Portugal ya. Wabihi maka dengan hal ini yu'lamu diketahuilah annal ummata bahwasanya umat ini law ijtama'at alal haq wastaqamat umat ini seandainya bersatu di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran, wa ta'awanat saling tolong-menolong bahu-membahu fa innaha taghlibu aduwaha maka umat ini akan mengalahkan musuh-musuhnya. Wa yajma'ullaha al-khaira, Allah akan menghimpun untuk umat ini kebaikan. Wa mata tafarraqu wa tanaza'u, namun kapan saja umat ini berpecah belah saling bertikai, tama fihim al-a'da'u, maka musuh sudah berhasad untuk mereka, wa sahala 'alaihim akhdaha wa naila minha. Dan akan memudahkan musuh untuk akhdaha untuk menguasai ya, menangkap, menguasai umat ini dan mendapatkan umat ini. Allah musta'an. Ya. Kemudian terakhir di hadis terakhir. Ya. Di hadis Ya, dia rawahu al-Barqani, diriwayatkan al-Barqani fi sahihi, dalam sahihnya. Ini kan hadis terakhir ini ya. Ya. Wa zada, dan beliau menambahkan, wa inna ma akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin-pemimpin yang sesat. Aimatul mudilin, kata para ulama, itu ada dua, pemimpin urusan dunia dan pemimpin urusan agama. Pemimpin urusan dunia, kepala pemerintahan yang jahat, yang sesat, dan pemimpin agama yang mengajarkan kesyirikan, kebid'ahan. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Wa idza waqa'a alaihim as-sayf. Nah, apabila telah terjadi di antara mereka saif, saif pedang, artinya ada pertumpahan darah. Lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Terbunuhnya Umar terus-terusan, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali terus-terusan. Ya. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, tidak akan tegak hari kiamat hingga sekelompok orang dari kalangan umatku mengikuti musyrikin. Wa tatabu dafi'amun min ummatil awsana, hingga ada sekelompok dari umatku yang menyembah awsan berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salatun, akan ada di umatku para pendusta besar 30 orang. Kulluhum yazumu annahu nabiyun, semuanya mengklaim dia adalah nabi. Wa ana khatamu nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran. Mansurah, mansuratan, tertolong. La yadurru man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka. Wa man khalafahum, maupun orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullahi, hingga nanti datang keputusan Allah tabaraka ta'ala. Baca syarahnya. Fadal Ustaz Abdul Rahman. Baik, ya, dia perhatikan Barqani di bitaslis ba, artinya bitaslis ba boleh mengharokati tiga bu babi, bi bu ba, Barqani, Birqani, Burqani. Namun ada yang menyatakan tanpa dhammah, hanya Barqani atau Birqani, itu maksudnya. Yang beliau membawakan riwayat di sini, yang diketakutkan oleh Nabi adalah pemimpin-pemimpin yang sesat. Ya, terus. Baik. Maka hal ini memberikan keterangan bahayanya pemimpin-pemimpin yang sesat. Ada dua keterangan pemimpin yang sesat, pemimpin agama, pemimpin negara. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dan mereka adalah wulatus su, pemimpin-pemimpin yang buruk. Terus. Nah, karena mereka itu diikuti dan diberi, diambil pengaruhnya, ya, yusta'an, bahkan mereka diminta pertolongan dengan kebatilan. Terus taib. Oleh karena itu Nabi mengkhawatirkan umatnya minhum, dari mereka ini, dan ini mencakup umara, para amir, pemimpin, qudata, para hakim, ad-dalin yang sesat. Ini Allah sebutkan di Al-Qur'an, wa ja'alna aimatan yad'una ilan nar. Ya. Wa yaumal qiyamati la yunsurun. Dan kami jadikan pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada neraka pada hari kiamat dan mereka tidak ditolong. Di antara tanda hari kiamat yang buruk adalah akan ada bu'atun ila abwabi jahannam, para dai-dai, pemimpin-pemimpin agama yang menuntun umat menuju pintu-pintu jahannam. Nauzubillah. Terus lanjut. Ini kan sabda Nabi, kalau saif sudah terjadi, artinya sudah terjadi perang pedang, pertumpahan darah, itu enggak bisa diangkat lagi sampai hari kiamat. Terus. Nah, ini telah terjadi dan ini tanda kenabian. Ya, bab fitnah, pintu fitnah ini dibuka dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar ketika terbunuh ini membuka pintu fitnah. Ya, kemudian bertambah lagi dengan terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, wah, dan terus zada asyru, keburukan ini terus lanjut. La taqumu sa'atu hatta yataqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'uda fi'am min ummati al-awsan. Ini enggak perlu diterjemahin lagi, tadi udah. Terus itu ala anna syirka sayaqa fi hadhihi ummati wa tarqasala wa hadhihi hiya madaniyah asalat fi jaziratin wa ghayriha. Dan ini menunjukkan bahwasanya syirik itu terjadi pada umat ini, wa qad hasala, dan telah terjadi. Dan ini adalah wasaniyah, peribadatan kepada berhala, animisme, dan ini terjadi di jazirah Arab maupun selainnya. Sebagaimana hadis-hadis tadi, hadis Daus, hadis Lata, Uzza akan disembah lagi. Ya, terus kama tanabba baik. Ah, akan ada dari umatku yang kadzabun, para pendusta besar, 30 orang ngaku nabi. Ini adalah tanda-tanda kenabian dan telah terjadi. Sebagaimana Musailamah tanabba mengaku nabi. Tanabba itu idda'a an-nubuwah. Idda'a an-nubuwah. Maka dia pun dibunuh oleh sahabat. Ya. Terus Al-Aswad Al-Ansi. Lanjut. Dia juga ngaku nabi ya, dia dibunuh di masa Nabi sallallahu. Terus wasajahu at-Taimimiyah wa taba. Sajad, Sajah at-Taimimiyah, wanita ini. Perempuan ngaku nabi, dia wa tabat, namun dia bertobat. Terus wa Tulaihah al-Asadi wa qad taba. Tulaihah al-Asadi juga tobat. Rabbu thumma yad'i annahu rabbul alamin khabar anna tay. Ya, dan yang lainnya, Zagulah Muhammad mati dalam kekafiran, Musaddiq dia edan, banyak lagi. Dan akhirnya nanti ya, yang mengakhiri orang-orang yang ngaku nabi ini adalah ad-dajjal, yang dia mengklaim sebagai nabi, kemudian dia mengklaim sebagai rabb, Tuhan semesta alam. Ya, fatalahullah. Semoga Allah membinasakan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Terus istamir. Wa haula'i yad'una hum alladziina yakunu lahum syautatun wa syuhratun. Saulah. Saulatun wa syuhratun. Wa itu wa atibah wa saulatun wa syuhratun. Nah. Maka mereka itulah yang mudda'un, yang mengklaim, para pengklaim sebagai nabi, wahumul ladzina lahum syaukatun, yang mereka memiliki kekuasaan, saulatun kekuatan, dan syubhat. Ya. Terus lanjut. Nah, kalau bukan disebutkan ini, maka yang mengklaim nabi itu banyak, enggak terhitung, namun enggak dianggap. Ada orang-orang gila ngaku sebagai nabi itu enggak dianggap. Yang disebutkan oleh nabi 30 yang mereka memiliki syaukah, saulah, syubhat. Itu memiliki syaukah, kekuasaan, kekuatan, dan syubhat. Terus hadayanin, hadayan bukan ghairu munsharif ya. Nah, sebagian lagi yang enggak dianggap ini, ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, dia mengucapkan karena gila, karena hadayanin, karena ngigo, dan yang lainnya ya. Enggak ada kerjaan, ya. Tapi kafir ya. Enggak ada kerjaan atau enggak ada kerjaan kayak kafir. Pokoknya dia bilang, saya nabi, saya gini-gini nabi loh, aku itu kafir. Ya, maka dia kafir. Ya, terus wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi. Hadha min 'alamati nubuwwati aidan wa min al-bushra. Wa hadhihi ta'ifatun la tazalu ila al-hadi. Ya, dan berikutnya kata Nabi, dan akan tetap ada di kalangan umatku yang berada di atas kebenaran, makanya tanda kenabian juga, dan ini busra, kabar gembira dari Nabi. Ya, umat kelompok ini la tazalu ilal an, tetap ada sampai hari ini. Terus hatta ya'ti amrullah wa hiya ar-rihu at-tayyibah allati taqbidu arwah al-mu'minina fa taqumu sa'atu 'ala shirari an-nas. Ya, hingga datang nanti keputusan Allah, maka keputusan Allah itu adalah rih, angin yang thayyibah, angin yang baik yang mencabut takbidu arwah al-mu'min, mencabut semua arwah kaum mukminin. Ya. Maka tidak ada tersisa orang yang beriman sampai matahari terbit dari sebelah barat. Akhirnya fataku Musa ala syirorin nas, hari kiamat tegak pada orang-orang yang paling buruk. Ya. Lanjut. Pokoknya fi riwayatin anna takunu bisyan, lakin in sura hadza fa turadu ahyanan wa laysa dahiha, walakin al-ghalibah riwayatun dha'ifatun wa laysa laha makan muayyan. Taib, telah datang juga dalam berbagai riwayat bahwasanya itu nanti di Syam. Namun jika pun sahih, maka maksudnya terkadang aja di Syam, namun nggak terus-terusan di Syam. Namun kebanyakannya riwayat-riwayat yang menentukan tempat itu tempatnya lemah. Ya, itu hadis itu lemah. Ya, karena nggak ada tempat tertentu. Terkadang dia mumpul di situ, terkadang terpisah. Enggak ada hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya itu terjadi pada sebuah tempat tertentu. Ya, selesai berarti syarat dari Syekh bin Baz, masya Allah, panjang. Karena kitab tauhid yang memang panjang, ya, kitab tauhid itu. Kita aja al-mulakhas syarat kitab tauhid selesai 4 tahun. Dan ini baru berapa bulan, kepotong corona libur kan? Ada, masih ada ya? Fil masail. Waduh. Langsung saya terjemahin aja ya. Yang pertama tafsir surat An-Nisa. Yang kedua tafsir surat Al-Maidah, yang ketiga tafsir Al-Kahfi. Ini yang dibawakan semuanya oleh Syekh Al-Maidah di ayat awal. Kemudian yang keempat wa hiya min ahammiha, ini yang paling urgennya, yaitu makna iman. Apa makna iman kepada jibat? Mana beriman kepada tauhid di pembahasan ini, apakah itu hanya cukup keyakinan di hati? Ya. Padahal di hatinya orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi meyakini enggak? Enggak. Cuman klaim-klaim aja. Atau mereka juga meyakini, atau ahwa muwafaqatu ashabiha ma'abudhiha wa ma'rifati butlaniha. Atau hanya karena itu selaras dengan cocok. Karena mereka pro musyrikin, mereka ikut-ikutan gitu. Yahudi itu pro musyrikin, kan Yahudi mengatakan apa tentang musyrikin? Aha ulai ahda. Ahda sabila. Iya enggak? Ahda minal ladina amanu sabila. Mereka itu orang musyrikin lebih dapat hidayah dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ketika mereka mengucapkan demikian, apakah itu cuman itu memang murni keyakinan di kalbu atau karena memang ingin selaras dengan kaum musyrikin asli, ya, padahal meyakini, ya, kebatilannya. Yang kelima, ucapan mereka sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka ketahui kekafirannya ternyata lebih dapat hidayah dibandingkan kaum mukminin. Ini lihat kelakuan orang Yahudi. Yang keenam, inilah maksud dari pemberian judul ini, yaitu labuda ayujat, yaitu pastilah akan didapati di umat ini. Ya, kesyirikan sebagaimana kesyirikan terjadi pada Yahudi. Ya, sebagaimana ini telah tetap dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas. Yang ketujuh, tasrih biwuku'iha. Ya, ini penjelasan benar-benar terjadinya. Yang saya maksud kata Syekh yaitu peribadatan kepada berhala pada umat ini, ya, fi jumu'in katsiratin. Yang kedelapan, ini yang ajibnya, yang mengherankannya, itu ada orang keluarnya orang-orang yang munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, semisal Mukhtar. Ya. Padahal dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia menjelaskan bahwasanya dia bagian dari umat ini. Rasul adalah Rasul yang hak, Quran adalah Quran yang hak. Ya, namun dia mengaku nabi, nah, kafir. Wafihi juga dalam hal ini dijelaskan bahwasanya Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, si itu sampai cari Al-Mukhtar. Al-Mukhtar, nama orang kali yang disebut Syekh bin Baz. Ya. Dan dia pun mengakui Nabi Muhammad SAW itu para nabi. Wa ma hada, namun hal walau demikian yusaddaqu fi hada, dibenarkan ini semua. Fi hada kullihi ma atadadi alwadih. Ya. Walaupun kontradiksinya sangat jelas. Mukhtar itu muncul di akhir masa sahabat dan diikuti oleh sekelompok orang yang banyak. Yang kesembilan, al-bisyarah, kabar gembira bahwasanya al-haq itu la yazulu, tidak akan lenyap secara totalitas sebagaimana kebenaran itu zala fi mamadoh, hilang secara totalitas pada waktu yang lampau. Bahkan hak itu tetap ada. Ya, orang-orang yang berada di atas hak itu sekelompok, suatu kelompok akan tetap berada di atas al-haq. Yang ke-10, al-ayatu al-uzma, tanda-tanda yang paling agung bahwasanya mereka walaupun mereka sedikit, yaitu kelompok yang dikatakan oleh Nabi Ta'ifah Mansurah, ternyata orang-orang yang menelantarkan mereka dan yang mengisi mereka la yadurhum, tidak memberikan mudarat pada mereka. Yang ke-11, inna dzalika syarta ila qiyamis sa'. Ya, syarat demikian itu, tanda demikian itu sampai hari kiamat. Ya, yang ke-12, ma fihi minal ayati al-azimah, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang besar sekali. Di antaranya adalah kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Nabi Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun untuk beliau timur, negeri timur dan barat, dan Nabi mengabarkan secara makna demikian, ternyata fawaqa'a kama akhbar, terjadilah sebagaimana yang beliau kabarkan. Namun hal ini berbeda dengan selatan dan utara, karena Nabi enggak mengabarkan, yang Nabi kabarkan timur dan barat yang akan dikuasai oleh umat beliau alaihi wasallam. Ya, dan beliau mengabarkan bahwasanya beliau diberikan dua kekayaan, emas dan perak. Ya, dan emas dari Romawi, perak dari Persia. Dan kabar beliau tentang dikabulkannya doa beliau untuk umat beliau dua hal. Ya. Tidak dibinasakan dalam satu pacaklik dan juga tidak dikuasai oleh musuh. Ya. Wa ikhbaruhu bi annahu muni'a ats-tsalitsah, namun beliau mengabarkan doa yang ketiga enggak dikabulkan. Ya, umat tidak berselisih. Ternyata beliau mengabarkan akan terjadi saif, pertumpahan darah pedang. Dan itu tidak akan diangkat jika telah terjadi. Dan Nabi mengabarkan bagaimana binasanya sebagian mereka umat ini karena binasa dengan sebagian yang lain. Bi ihlak, apa ihlak itu? Ahlaka. Apa, membinasakan, membunuh ya, satu sama lain, wa, dan menawan satu sama lain. Dan kekhawatiran beliau ya terhadap para pemimpin yang menyesatkan akan ada pada umat beliau. Dan beliau mengabarkan tentang bizuhuri al-mutanabbiin, orang-orang nampaknya munculnya orang-orang yang mengaku nabi pada umat ini. Dan beliau mengabarkan tentang ya, akan tetap ada kelompok yang mansurah, yang tertolong untuk eksis menolong kebenaran. Kullu hadza waqa'a. Semua ini terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Ya. Padahal semua ini ya itu abadu ma yakunu fil uqul. Sangat jauh di luar jangkauan nalar akal orang-orang yang mendengar sabda Nabi. Ya, sahabat dengar Nabi ngomong, Nabi bilang begini begitu. Kan terjadinya nanti. Ini semuanya jauh dari jangkauan nalar akal orang-orang yang mendengar Nabi. Namun sahabat benarkan semua dan terjadi. Kita sekarang saksinya. Kita sekarang saksinya. Terjadi. Ke-13. Ya. Dibatasinya kekhawatiran Nabi terhadap umat itu dari hanya kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nabi SAW enggak takut umat tertimpa ya, kemiskinan. Namun Nabi mengkhawatirkan umat tertimpa pemimpin yang jahat. Yang ke-14, tanbih, peringatan terkait makna beribadah kepada Ausan. Baik, selesai. Masya Allah. Ya, hampir 2 jam. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.